Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafidhani wa hafidhakumullah. Ikhwan fid din wa akhwat fid din, hafidhani wa hafidhakumullah. Sedikit mengulang dari apa yang kita sampaikan di pertemuan ba'da subuh tadi terkait dengan beberapa sumber-sumber atau jalan-jalan yang dengannya kita dapat meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan takwa, mengerjakan segala apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang telah kita sebutkan. Maka dalam hal ini pula penting bagi kita untuk kemudian mengingatkan, ketika kita mengetahui ketakwaan itu akan mendatangkan berkah, maka kita pun mesti memahami lawan dari itu, yaitu kemaksiatan, perbuatan dosa, pelanggaran syariat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan apa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka akan mendatangkan petaka, mendatangkan musibah, mendatangkan bencana, dan akan menghilangkan atau mungkin bahkan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebabnya dalam ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada penduduk daerah yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan dibukakan berkah-berkah yang banyak dari langit maupun dari bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawan dari itu, yaitu orang-orang mereka yang mendustakan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksa mereka dengan sebab perbuatan yang telah mereka lakukan. Sehingga pelajaran bagi kita, dosa yang kita lakukan meskipun itu kecil, meskipun dosa yang mungkin secara syariat itu dikatakan, digolongkan dengan masuk dalam kategori dosa-dosa kecil, namun bisa jadi dosa tersebut akan menjadi besar disebabkan karena niat kita. Sebagaimana amalan baik, amalan soleh yang kecil itu menjadi besar karena niat yang tulus dan ikhlas kita. Amalan besar itu akan menjadi kecil nilainya dengan sebab niat yang tidak baik yang ada di dalam kalbu kita. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Demikian pula perbuatan dosa. Ketika seseorang meremehkan bahkan berkesinambungan dalam perbuatan dosa tersebut, meskipun itu tergolong dari dosa-dosa kecil, maka dengan lambat laun dosa tersebut akan tergolong menjadi dosa besar. Dosa tersebut akan tergolong menjadi dosa-dosa besar. Jangan kita menganggap remeh perbuatan dosa. Fa innal jibala minal hasa. Karena sesungguhnya gunung yang tinggi, yang besar, itu pun awal mulanya dari kerikil-kerikil yang kecil. Ketika ditumpuk kerikil-kerikil yang kecil tersebut, maka akan menjadi gunung yang sangat besar dan tinggi. Maka demikian pula dosa, yang ternyata dosa tersebut merupakan sebab yang akan mendatangkan petaka dalam suatu negara, daerah, atau ruang yang paling kecil, yaitu pribadi kita masing-masing. Akan mendatangkan petaka dan akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita miliki. Oleh sebab itulah, para ulama salaf seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam salah satu kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa', atau yang biasa pula dikenal dengan nama lain Al-Jawabul Dafi liman da'a man sa'ala 'an dawa'i syafi, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa min 'uqubatil dzunub annaha tuzilu ni'am wa annaha tuhillu niqab. Di antara dampak yang buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, annaha tuzilu ni'am, bahwasanya perbuatan dosa tersebut akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan, akan menghilangkan kesenangan-kesenangan, akan menghilangkan berkah-berkah. Wa annaha tuhillu niqab. Dan tidak selesai di situ, ketika perbuatan dosa itu akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang kita miliki, ternyata dosa juga mendatangkan bencana. Fama zalat an 'abdin ni'matun illa bidzam wa ma hallat 'ala 'abdin niqmatun illa bidzam. Sehingga tidaklah suatu kenikmatan yang hilang dari diri kita itu tidak lain sebabnya karena dosa yang kita perbuat, dan tidak pula bencana yang menimpa kita tidak lain sebabnya karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ma nazala bala'un illa bidam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah suatu bencana itu turun dengan berbagai macam jenisnya. Jangan dikira bencana itu hanya tanah longsor, gempa bumi, kebanjiran. Namun petaka-petaka yang lainnya, mungkin rasa sakit yang kita derita, atau mungkin sulit dalam mencari maisha, hilangnya harta yang kita miliki, apakah dicuri oleh orang lain, atau mungkin lenyap karena terbakar, atau mungkin hilang karena jatuh. Itu tidak lain, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ma nazala bala'un illa bidzam, tidaklah turun suatu bencana itu kecuali karena dosa yang kita perbuat. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan bencana tersebut tidak akan diangkat oleh Allah azza wa jalla kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita memperhatikan agar kemudian kita tidak bermudah-mudahan dalam melanggar pelanggaran syariat. Kita mengingat bahwasannya pelanggaran syariat itu pasti, apakah sekarang atau nanti, akan berdampak buruk kepada kita secara pribadi atau berdampak buruk kepada manusia secara umum. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan tadi kita sebutkan sedikit di antara dalil yang menunjukkan sumber berkah yang kedua, yaitu qiraatul Qur'an, mempelajari dan membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dan mempelajarinya. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan keberkahan yang banyak yang kita bisa raih dari membaca Al-Qur'an, yaitu satu hurufnya ketika kita membaca akan diberikan satu pahala yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Sehingga semakin banyak yang kita baca dari huruf-huruf yang ada di Al-Qur'anul Karim, apakah itu kita membacanya dengan melihat pada mushaf-mushaf, ataukah kita membacanya itu melalui hafalan-hafalan yang kita miliki, maka masing-masing hurufnya itu akan bernilai pahala. Hanya saja dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menyebutkan bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an itu yang afdal adalah dengan melihat mushaf. Dengan melihat ke mushaf. Meskipun seseorang membaca Al-Qur'an melalui hafalan itu juga bagus, namun lebih afdal dengan melihat ke lembaran-lembaran Al-Qur'an. Disebabkan karena melihatnya kita ke lembaran-lembaran Al-Qur'an itu akan bernilai ibadah yang akan mendapatkan pahala yang lebih. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah kita bacakan tadi, alladzina yatluuna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka secara diam-diam ataupun terang-terangan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada rugi padanya, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk mereka pahala-pahala mereka, dan Allah akan menambahkan untuk mereka dari keutamaan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di antara yang membuktikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim saat kita membacanya itu merupakan bentuk perniagaan yang tidak ada ruginya adalah firman Allah SWT, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman. Qulna na'am ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian senang atau suka jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalam rumahnya itu ada 3 unta yang sedang hamil, yang tubuhnya itu besar, gemuk. Ketika pulang dapat rezeki 3 unta yang hamil dalam kondisi besar. Maukah kalian seperti itu? Maka para sahabat pun menjawab, na'am ya Rasulullah, tentu. Ya sama seperti kita, gak pernah melihara kambing, tahu-taunya pulang dari kebun, ternyata di halaman rumah ada kambing yang untuk kita, ada yang mungkin yang memberi, atau mungkin sapi dan seterusnya. Tentunya kita mau seperti itu, ya, tidak keluar biaya secara sekilas langsung mendapatkan hewan-hewan ternak tersebut. Tentunya kita pun menginginkan yang seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa salatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati, maka tiga ayat yang salah seorang kalian membaca tiga ayat tersebut di dalam salatnya, maka itu lebih baik dibandingkan unta yang sedang hamil. Unta yang sedang hamil yang tubuhnya itu gemuk besar. Nah, mengisyaratkan apa itu? Mengisyaratkan bahwasannya kalau hanya tiga ayat yang kita baca itu mudah, itu mampu mengalahkan, lebih berharga daripada tiga unta yang hamil, yang gemuk. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya di dalam Al-Quran, dalam sholat-sholat kita, kita membaca di situ surah At-Tahrim, dibaca di dalam sholat kita mungkin surah An-Naba, surah Al-Mutaffifun. Berapa ayat? Sehingga kalau mau dibandingkan dengan hewan-hewan ternak atau mungkin perhiasan, harta yang kita miliki, itu jauh lebih baik. Sehingga seorang yang berakal, seseorang yang memang mementingkan kehidupan akhirat, itu tidak akan mungkin melewatkan dan menelantarkan kesempatan yang besar ini. Dia hanya meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengerjakan sholat dua rakaat, atau mungkin itu satu rakaat pada sholat witir yang dia kerjakan. Ternyata di balik itu dia mendapatkan balasan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan waktunya, dia memberikan sedikit tenaganya untuk mengerjakan sholat, Allah mengganti tersebut, menukar dengan keutamaan-keutamaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan-kemegahan atau harta-harta benda yang ada di dunia ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini membuktikan bahwasannya ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya dia telah melakukan perdagangan yang tidak ada ruginya. Keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah persiapkan di dalam, yang disebutkan di dalam hadisnya. Demikian pula yang membuktikan bahwasannya membaca Al-Qur'an itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak, di mana seseorang ketika membaca Al-Qur'an tentunya kemampuan dan kemahiran dia itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang sangat payah di dalam membaca, ada yang mungkin mending sangat terbata-bata, ada lagi yang di atasnya sampai pada tingkatan yang mungkin dia mahir dalam membaca. Manusia dalam membaca tingkatan-tingkatannya itu banyak. Apabila memang kita diklasifikasi, sangat banyak tingkatan. Namun bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun kemampuan mereka di dalam membaca Al-Qur'an Karim, maka semuanya itu penuh dengan kebaikan. Ketika dia mau membaca amma yatasaalun, dia mau mengucapkan amma itu sulit lidahnya. Apakah karena memang dia sulit dalam berucap atau memang dia belum mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, terbata-bata. Maka bagaimanapun keadaan dia, kemampuan dia, maka akan bernilai kebaikan, sehingga menjadi motivasi untuk kita semuanya. Jangan menjadikan alasan saya tidak mampu membaca, tidak lancar membaca Al-Quran, lalu kemudian kita tinggalkan Al-Quran, tidak pernah membacanya. Maka kita memahami bagaimanapun kemampuan kita dalam membaca, meskipun sangat terbata-bata dalam membaca, maka tetap akan bernilai pahala. Hadis yang masyhur ya, yang sering kita dengar atau mungkin bahkan di sebagian kita sudah menghafal, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'an ma'asadaratil qiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, Allah akan sertakan dia dengan para malaikat yang mulia. Adapun mereka yang membaca Al-Qur'an namun terbata-bata, berat dia membaca, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan jauhkan dia dari kebaikan, justru akan diberikan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan dua pahala. Pahalanya dari membaca Al-Qur'an dan pahala dia dalam kesungguhannya berupaya dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga masyarakat muslimin, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita dalam membaca Al-Qur'an, maka semuanya akan bernilai pahala. Dan masih banyak lagi terkait dengan terutama membaca Al-Quran yang mungkin kita tidak akan sebutkan di pertemuan kita kali ini, karena mungkin nanti sudah dengar atau mungkin sudah tahu melalui ceramah-ceramah para asatidzah kita yang lainnya. Kita melanjutkan ke sumber berkah yang berikutnya, yang ketiga. Di antara sumber berkah yang dengannya kita akan meraih kebaikan yang banyak adalah dengan cara bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, bersungguh-sungguh di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengamalkan suatu perintah, maka kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan perintah tersebut. Ketika ada suatu kebaikan, maka kita bersungguh-sungguh dalam mengejar kebaikan tersebut. Maka ini juga termasuk di antara sumber yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam segala hal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Kabut ayat yang ke-69, ayat yang terakhir dari surah Al-Ankabut tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Ankabut dengan firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi dia untuk jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan ditunjukkan kepada dia jalan-jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagi siapa? Jahadu fina, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan kami, yang bersungguh-sungguh, yang mencurahkan seluruh kemampuannya, yang mencurahkan seluruh kesungguhannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam ibadahnya, salatnya dan lainnya, dalam thalabul ilminya, dalam ta'awunnya, ataupun dalam masalah-masalah yang terkait dengan dakwah. Kesungguhan dia itu akan memberikan petunjuk bagi dia untuk Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita nukilkan beberapa kalam para ulama salaf terkait dengan ayat yang kita bacakan ini. Di antaranya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, afdalul jihad mukhalafatul hawa. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling afdal, perang yang paling utama, itu adalah perang melawan hawa nafsu. Musuh kita itu kan banyak, bukan hanya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Nah, namun kita juga memiliki musuh dalam selimut, yaitu apa? Hawa nafsu kita. Yang sudah dinyatakan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita itu selalu mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Ammaratun itu dalam ilmu bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Seperti kita ketika seseorang memukul, dia dikatakan bahasa Arabnya dharibu. Orang yang suka memukul itu jangan kemudian digabung-gabung. Kalau suka berarti yuhibbu memukul daraba, berarti yuhibbu daraba. Enggak seperti itu. Tidak asal gabung-menggabung. Nah, jangan sampai rumah baitun sakit maritun, rumah sakit baitun marit. Kanda ya seperti itu. Nah, repotnya nanti kalau rumah satu baitun, kalau dua rumah baitun, kalau 100 rumah baitun sampai 100 kali. Enggak seperti itu dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ketika seseorang disifati dia pemukul, ya, memukul dharibun. Tapi kalau orang ini dikenal sebagai suka memukul, maka dengan istilah yang disebut dalam lughah itu bahasa Arab sebagai sighah mubalaghah. Dharabun. Ya sebagai dharab. Orang yang suka memukul. Orang yang bersyukur dalam bahasa Arab dikatakan sebagai apa? Syakir. Tapi kalau orang yang pandai bersyukur dikatakan syakur. Hamba yang pandai bersyukur karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi terkait dengan sifat tabiat asal hawa nafsu kita, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita itu ammaratun dengan sifat mubalaghah, artinya apa? Selalu dan sering memerintahkan, mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Bahkan ini apa? Musuh yang paling berbahaya. Kalau musuh dari kalangan orang-orang kufar itu nyata jelas dengan penglihatan kita. Tapi kalau musuh yang ada di dalam jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini, itu selalu mengajak, bukan peperangan itu dengan fisik atau dengan pertumpahan darah, namun peperangannya itu di mana hawa nafsu kita itu selalu mengajak kepada yang kita senangi dari perbuatan-perbuatan dosa. Ayo ini lu, apa namanya, minjam ke, kalau orang Jawa bilangnya bang plecit, ya, lintah darat ini, minjam ini, wah ini aku minjam bos, langsung dapat uang itu, mau pinjam berapa? 10 juta langsung instan dapat 10 juta, nggak perlu lagi antum banting-banting tulang atau mungkin tulangnya dibanting-banting, nggak perlu. Artinya apa? Oh iya, enak ya, langsung dapat uang. Nanti belikannya di suasa nanti, nanti dapat uang. Nah, selalu mengajak kepada ke apa namanya, sesuatu yang kita senangi dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, itu loh teman mundu, masya Allah ini enak hidupnya, bebas kesana kemari bawa knalpot. Itulah sifat hawa nafsu. Selalu mengajak dan memerintahkan kepada kita, mengajak memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan, pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan ini yang paling berat. Kenapa? Karena yang diajak, tujuan utama dari ajakan hawa nafsu kita itu perkara-perkara yang kita senangi. Yang kita senangi. Sehingga kalau ini tidak diperangi, tidak dilawan, maka na'udzubillah, hamba tersebut akan menjadi hawa yang menjadi pengekor hawa nafsu, sehingga dia akan tersesat yang Allah Subhanahu wa taala terus sesatkan. Jauhkan, jauhkan, jauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perangi. Harus kita perangi. Kalau seandainya musuh dari kalangan kufar, tadi kalau perang dia tewas selesai. Nah, kalau hawa nafsu kita, mungkin hari ini ayo itu pinjam ke bank itu uangnya biar kamu enggak kekurangan ekonomi, biar anak istrimu bisa makan enak, ayo pinjam. Enggak. Tertepis. Besok niatan-niatan tersebut akan muncul kembali. Besok lusa 10 tahun, 20 tahun terus dalam satu bab, satu masalah yang kita sebutkan. Kalau nafsu kita dalam sehari sampai 10-20 ajakan berupa kejelekan, dan itu terus tiap tahun, tiap hari, tiap saat. Kalau orang kafir, selesai. Ya. Kalau ini terus menerus, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, afdalul jihad mukhalafatul hawa. Jihad yang paling afdal itu adalah memerangi hawa nafsu. Kalau sudah jiwa ini, tubuh kita, iman kita ini sudah digeser oleh hawa nafsu, sangat berbahaya. Nasihat itu tidak akan masuk dalam kalbunya. Arahan-arahan dari yang lain itu tidak akan masuk dalam kalbunya. Yang dia tahu itu adalah apa yang dicocoki oleh hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tu'adul fitanu ala kulli bani adam ka'aradil hasidu udan udan. Fitnah itu akan dipaparkan, diserangkan kepada hati-hati manusia itu seperti seseorang menganyam tikar sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushriba nuqitat fihi nuqtatan sauda. Hati mana, kalbu manapun yang kemudian mengambil fitnah tersebut, dia berani mengambilnya, sudah tahu ini pelanggaran syariat, sudah ada ilmunya, sudah ada nasihat yang sampai kepada dia, namun dia berani mengambil fitnah tersebut, akan diberikan satu titik dalam kalbunya, titik kita. Fa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Tapi hati yang baik ketika dia menolak fitnah tersebut, menepis fitnah tersebut, akan diberikan titik putih, satu titik putih dalam kalbu, sehingga hati manusia itu terbagi menjadi qalbun nadhiyyun kasofa, hati yang putih, suci. La yadurruhu fitnatun madamati samawati wal ardh, tidak akan tergoyahkan, termudaratkan fitnah selama dia masih hidup. Allah akan menjaganya. Dan hati yang kedua adalah qalbun aswad murbadan kalquzi muzakhiyah. Yang kedua adalah hati yang hitam legam, yang diibaratkan itu seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik. Kalau antum gelas seukuran manapun, seukuran gelas, seukuran drum, kalau antum balik lalu kemudian antum tuangkan air-air nasihat, antum tuangkan air-air arahan, air-air penjelasan, itu tidak akan menampung dalam drum yang terbalik. Seperti itu hati yang kemudian satu persatu mengambil fitnah, terjatuh dalam perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga arahan dari manapun, siapapun, itu tidak akan bermanfaat kepadanya jika hatinya itu sudah seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawa. Dia tidak akan mampu lagi mengatakan ini baik-baik, dan tidak bisa mengatakan lagi yang mungkar itu mungkar. Dia tidak bisa lagi mengatakan yang baik itu baik, kejelekan itu kejelekan, kecuali apa? Yang mencocoki hawa nafsunya. Yang mencocoki hawa nafsunya. Sehingga ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ini paling berbahaya hawa nafsu. Musuh dalam selimut yang setiap saat kita akan terus memerangi. Apakah memerangi dengan yakni ibadah-ibadah, memerangi hawa nafsu kita dengan nasihat-nasihat, masukan-masukan, arahan-arahan dari mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau mungkin dari asatidah, ustaz-ustaz kita. Nah, baik. Kemudian terkait dengan ayat dalam surah Al-Kabut ayat yang ke-69 tadi, Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bih. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan berikan petunjuk bagi dia jalan-jalan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ketika kita dapat bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui, itu merupakan buah hasil berkah dari kesungguhan kita dalam belajar agama. Kesungguhan dalam belajar agama ini kalau mungkin kita bahas memakan waktu yang banyak, baik itu kesungguhan dari niat, kesungguhan dari jasa organ tubuh kita. Niat kita dalam belajar bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan karena paksaan orang tua, atau bukan karena ingin berkumpul dengan teman-teman atau yang lainnya. Nah, betul-betul belajarnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sungguh-sungguh di dalam niat. Ataupun dari yakni anggota tubuh dia, di dalam kesungguhan dia dalam belajar, dia duduk. Nah, jangan sampai tertinggal dari majelis, khawatir akan tertinggal dari faedah-faedah yang bisa mungkin dia ambil nanti. Akhirnya sebelum ustaznya duduk, dia sudah duduk di depan. Ditambah lagi dengan mencatat, siapkan buku, tulis, pena. Ini termasuk dari bentuk-bentuk kesungguhan kita dalam belajar agama. Kita ini bukan seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita juga bukan seperti gurunya Al-Imam Syafi'i, Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah ta'ala. Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah ta'ala, beliau ketika belajar tidak pernah mencatat. Sampai teman-temannya, muridnya itu bingung. Bingung bagaimana resepnya itu seperti apa. Kok bisa hafalannya itu mengalahkan komputer? Kalau komputer itu mungkin apa? Ada batas-batas tertentu ya kan, memorinya. Beliau sama sekali tidak pernah. Ketika ditanya apa ya resepnya, gimana kok bisa seperti itu, beliau hanya satu menjawab, tarkul maksiat, tinggalkan kemaksiatan. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika bermajelis, teman-temannya yang lain itu sibuk mencatat, beliau hanya menyimak. Satu hadis, dua hadis, 10 hadis, 50 hadis. Selesai majelis, beliau duduk di sudut masjid, baru mencatat. Mencatat. Ketika mencatat, itu urutan seperti yang disampaikan oleh gurunya. Hadis yang pertama adalah ini, hadis yang kedua ini. Semua. Dan teman-temannya tadi yang mencatat itu mendatangi Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bukan untuk apa, tapi untuk mengoreksi catatan mereka. Jadi Al-Imam Bukhari, gimana tadi, ini benar gak ini? Jadi meminta Al-Imam Bukhari untuk mengoreksi catatan mereka, padahal mereka mencatat dalam majelis. Al-Imam Bukhari tidak. Nah, kita ini tidak seperti itu ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, masya Allah, di sini banyak seperti Al-Imam Bukhari. Baik. Nah, ini merupakan bentuk kesungguhan. Saya mau menyebutkan syair yang sering kita dengar, gak tega jadinya. Ya kan? Kesungguhan dalam belajar itu kemudian akan mendatangkan berkah. Allah akan mudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau memang sudah dari awal niat kita belajar agama itu tidak ikhlas atau hanya ikut-ikutan, untuk menerapkan itu akan sulit. Untuk menerapkan akan sulit. Ketika kita belajar, ada nasihat, arahan-arahan dari guru, jauhi media-media yang akan mendatangkan fitnah, media-media sosial, jauhi. Nah, karena memang dari awal niat kita tidak baik, untuk meninggalkan sesuatu yang sudah kita terbiasa dengannya itu berat. Tapi kalau dari awal niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi faedah ilmu, maka dia akan terapkan, diaplikasikan, diamalkan. Alladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyahum subulal amali bih. Baik. Demikian pula Imam Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Abdullah Tushtari rahimahullah ta'ala, terkait dengan ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Kabut ayat yang ke-69. Beliau berkata, walladzina jahadu fi iqamati sunnah lanadiyannahum subulal jannah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan sunnah, Allah akan berikan hidayah bagi dia, dimudahkan jalan-jalan menuju syurga. Dalam menghidupkan sunnah, kesungguhan kita di dalam menghidupkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita, baik itu secara pribadi kita dalam mengamalkan sunnah atau kesungguhan kita dalam menyebarkan sunnah sesuai dengan kesanggupan kita. Ada yang menyebarkan sunnah itu, menegakkan sunnah dengan menyebarkannya dengan lisan, di mimbar-mimbar, di meja-meja dengan ceramah, taklim, ta'lim dan yang lain. Ada yang mampu menegakkan sunnah tersebut dengan menyebarkannya melalui hanya tenaga yang bisa dia berikan, sehingga ketika ada daurah-daurah sehingga membutuhkan tenaga, atau mungkin ada bangunan-bangunan fasilitas untuk menunjang dakwah, dia tidak mampu untuk memberikan yang lain kecuali tenaga, maka dia berikan. Ada yang mampu memberikan sumbangsih untuk menegakkan dan menyebarkan sunnah ini dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan usulan-usulan yang positif, atau mungkin bahkan yakni mengajak yang lainnya untuk berpartisipasi dalam menghidupkan sunnah. Ayo, ayo antum hari ini nganggur, ayo bagaimana kalau kita gotong royong, itu bangunan masjid butuh untuk masang ini butuh tenaga. Hanya sekedar mengajak yang lainnya, semua itu merupakan bentuk kesungguh-sungguhan kita di dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah. Afdal lagi kalau semuanya itu dia bisa, dia mampu menyampaikan secara ilmu, dia mampu dengan tenaganya, dia memiliki harta, dia pun mengajak yang lainnya. Maka ini fadl, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Kita mengingat di antara buah hasil dari upaya kita dalam menegakkan sunnah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib yang mati dalam keadaan apa? Musyrik. Tapi kalau kita membaca sejarah beliau, bagaimana kita akan mengetahui betapa besarnya jasa yang diberikan oleh Abu Thalib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah Islam saat itu betul-betul aman, terjaga, disebabkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada Abu Thalib. Oleh sekarang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berupaya agar paman beliau ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, dan sampainya ucapkan sekali ucapan la ilaha illallah, hanya satu kalimat ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan jadikan ini sebagai hujjah nanti di hadapan Allah untuk membela, sehingga beliau bisa masuk surga dengan itu. Ternyata di sisi lain, di sebelahnya ada tokoh-tokoh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy juga memberikan syubhat. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci, tidak suka dengan agamanya nenek moyangmu Abdul Muttalib? Akhirnya dia bingung, pun mati di atas kekufuran dan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Namun yang kita ambil ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Abu Thalib ini tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya itu fi ghamaratin nar, neraka yang paling bawah, karena mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, neraka yang paling bawah. Tapi karena mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api neraka itu hanya sampai pada dhahdhah, yaitu api neraka itu hanya sampai ke mata kakinya. Dalam artian tidak sampai tenggelam beliau, Abu Thalib ini. Tidak sampai tenggelam, apinya itu sampai hanya sampai mata kaki. Dengan diletakkan di bawah kedua kakinya itu apa? Terompah dari neraka, kerikil dari neraka yang menjadikan otaknya itu mendidih, yang itu merupakan siksaan neraka yang paling ringan yang dirasakan oleh Abu Thalib. Nah, yang kita ambil pelajaran, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalib yang semestinya dia tempatnya itu neraka yang paling bawah, lalu kemudian mendapatkan syafaat khusus bagi Nabi kepada Abu Thalib, semua itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena dulu semasa hidupnya selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib sendiri pun meyakini agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapannya beliau mengatakan demikian. Cuman karena beliau takut celaan, takut hinaan dari kabilahnya, suhunya, akhirnya dia pun tetap mengikuti agama nenek moyang, meskipun di dalam kalbunya itu meyakini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang terbaik, yang benar. Namun semasa hidupnya yang semestinya itu dia di neraka tenggelam di bawah, namun karena dahulu semasa hidupnya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melalui perantara dia Islam itu kemudian jaya, pun dia mendapatkan manfaat dengan apa? Diringankan siksa dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini membuktikan apa? Kalau sekelas Abu Thalib saja yang mati di atas kesyirikan, dijelaskan oleh para ulama memiliki mendapatkan manfaat meskipun tetap dia kekal di neraka, terlebih lagi kalau kita sebagai seorang muslim yang serius, semangat, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan sunnah, di dalam mengajarkan sunnah, dan di dalam menyebarkan sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah kepada kita. Kisah yang lain yang mudah-mudahan ini pula menjadi motivasi untuk kita, terkait dengan anak seorang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini baru mencapai usia mumayyiz, belum balig, masih remaja. Ayah ibunya seorang Yahudi, namun anaknya ini sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu membantu Nabi, terkadang mengambilkan air, kadang membantu ini, bantu itu. Dia selalu membantu Nabi, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kedua orang tuanya adalah Yahudi. Sehingga sampai suatu saat anak ini sakit parah, yang dengannya kemudian dia meninggal. Dia sekarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya anak tadi itu sakit parah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya, Rasulullah mendapati di samping anak tersebut ada kedua orang tuanya. Si anak terbaring tidak terbedah, tidak mampu apa-apa. Karena begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan hidayah untuk manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat berharap agar anak ini masuk Islam, karena memiliki jasa yang cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kebaikan-kebaikan dunia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sangat berkeinginan agar anaknya pun masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak anak tersebut, tidak peduli di sampingnya itu ada kedua orang tuanya yang saat itu yang beragama Yahudi. Rasul tidak peduli. Rasulullah mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Si anak aslinya bingung. Dia sangat berkeinginan untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia menoleh ke sisi lain ketika terdapat ada kedua orang tuanya Yahudi, agama yang paling membenci agama Islam. Kelompok agama yang paling membenci dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bingung. Mau mengikuti Nabi, ada kedua orang tuanya yang beragama Yahudi. Pengen mengikuti kedua orang tuanya, namun kalbunya, hati anak tersebut pengen mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menelantarkan usaha upaya kesungguhan kita di dalam membantu Islam. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterlantarkan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan Islam. Termasuk adalah anak yang kita kisahkan tadi. Meskipun dia tidak yakni berjuang, berperang atau misalnya, hanya membantu Nabi mengambilkan air untuk bersuci, atau mungkin Nabi Muhammad butuh sesuatu dia mengambilkan. Hanya sekedar itu. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak anak tersebut agar mengucapkan la ilaha illallah, dia pun bingung harus mengikuti siapa. Sesuatu yang tidak mungkin di situ Allah wujudkan. Orang kedua orang tuanya yang beragama Yahudi pun dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada anaknya, "Athi' Abul Qasim, ikuti apa yang diucapkan oleh Muhammad Abul Qasim." Maka dengan segera langsung dia mengucapkan la ilaha illallah selepas itu dia meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling lalu mengatakan alhamdulillahilladzi anjarahu minan nar. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan dia tadi dari neraka. Subhanallah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menelantarkan. Oleh sebab itu dikatakan tadi oleh Sa'd bin Abi Ratush dari rahimahullahu taala, "Wal ladzina ja'u fi iqamati sunnah lanahdiyannahum subulal jannah." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan sunnah, di dalam menegakkan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah bagi dia jalan-jalan menuju surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar upaya kita, usaha kita, kesungguhan kita yang kita curahkan selama ini di dalam menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah sebagai sebab bagi kita untuk dimudahkan jalan menuju surganya. Amin. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup acara daurah kita kali ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan atau secara umum untuk meraih cita-cita dan angan-angan yang kita kejar itu haruslah disertai dengan mujahadah, kesungguhan. Manusia, terkhususnya mereka abna'ud dunya, anak-anaknya dunia atau pengekor-pengekornya, pengikut-pengikut dunia, ketika dia berambisi, bercita-cita untuk mengumpulkan dunia, harta benda sebanyak-banyaknya, maka tidak akan mungkin dia bersusuk, berduduk santai, ya kan, di rumah dengan angan-angan saya ingin punya harta, rumah mewah, mobil mewah, lemari penuh lembaran-lembaran uang. Kemudian dia hanya berpangku tangan duduk santai di rumah, tidak mungkin, ya kan? Pasti dia harus apa? Batin pula kerja. Dia curahkan pikirannya, dia curahkan apa namanya tenaganya. Kalau memang butuh pengorbanan, dia keluarkan modal. Nah, untuk apa? Untuk meraih cita-cita yang dia inginkan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang beriman, cita-citanya kenapa? Kebahagiaan akhirat. Adapun dunia ini kita cari sebagai penopang untuk hidup. Kita tidak menginginkan dalam dunia ini untuk at-takatsur, memperbanyak harta, menimbun-nimbun atau mengumpul-mumpulkan harta. Kalaupun seandainya Allah beri, walhamdulillah, tetap kita pun tunaikan hak-haknya dan kita manfaatkan dengan infak, sedekah, agar harta yang kita miliki yang terkumpul tadi betul-betul memberkahi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan utama kita seorang mukmin di dunia ini tetap prioritasnya utamanya adalah kebahagiaan di dunia, di akhir. Maka bagi kita yang memang betul-betul bercita-cita meraih kebahagiaan di kehidupan akhirat, maka sama seperti orang tadi, orang-orang yang mereka bercita-cita untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak, ya harus mencurahkan seluruh kemampuannya. Maka demikian pula kita yang cita-citakan kebahagiaan di akhirat, kita harus mencurahkan. Tidak mungkin hanya merangan-angan aku ingin masuk surga, tapi duduk santai, tidur makan, tidak mau ibadah, tidak mau mengorbankan ini bertahun, tidak mau ya menghadiri majelis taklim dan yang lainnya dari ibadah-ibadah, hanya duduk santai, bermain, berfoya-foya, namun amalnya bahagia di akhirat, tidak mungkin. Pasti kita harus mencurahkan tenaga kita, ibadah, sholat kita kerjakan, sholat lima waktu ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, ta'lim kita hadir, muhadharah, daurah kita hadir, di situ ada ta'awun, gotong royong untuk membangun fasilitas-fasilitas dakwah, kita andil di situ hadir sebagai bentuk apa? Upaya usaha kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Semua itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlantarkan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti, memberikan petunjuk bagi kita jalan-jalan menuju syurga. Semua pasti butuh apa? Perjuangan dan butuh pengorbanan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Ziyar A'lamin Nubala dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Musayyib rahimahumullahu taala, beliau berkata, "Aqbala Suhaibun muhajiran wa tabi'ahu nafar." Saat Suhaib bin Sinan Abu Yahya radhiyallahu taala anhu, beliau hendak hijrah ke kota Madinah. Akhirnya didengar oleh kaum kafir di kampungnya, di wilayahnya, terkait dengan hijrahnya Suhaib bin Sinan ingin ke kota Madinah. Akhirnya orang-orang kafir di wilayahnya pun mengejar Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala Suhaib bin Sinan di atas untanya berjalan, beliau pun melihat di belakangnya ada sekelompok orang-orang kafir mengejar dia. Maka dia pun berhenti. Pada zala'an rahilati, maka Suhaib bin Sinan pun akhirnya turun dari untanya. Wanatala tinanatahu, kemudian beliau pun mengambil panahnya, mengambil busurnya dan anak panahnya, lalu mengatakan kepada kelompok yang mengejar, "Laqad 'alimtu anni min armakum. Wallahi la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i thumma adribukum bi sayf." Suhaib bin Sinan mengatakan, "Kalian sudah tahu, sungguh kalian telah mengetahui, aku ini adalah orang yang paling pandai dari kalian dalam hal memanah. Demi Allah, tidaklah kalian sampai kepadaku terkecuali panah-panahku ini akan mengenai masing-masing kalian. Dan kalaupun seandainya panah ini tidak cukup mengenai seluruhnya, kemudian aku akan menebas kalian dengan parang." Tidak kemudian gentar. Ya, kalau kita takut, ya sudah, urusannya nyawa lagi nih. Akhirnya apa? Lembek mentalnya, jatuh. Tidak mau berupaya, tidak mau berusaha. Namun Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala mencontohkan kepada kita harus berupaya, dilawan. Ketika dia mulai hendak menggoyahkan, mau mengikis agama kita, kita harus melawannya. Fa in syi'tum dalaltukum ala mali wa khallaytum sabili. Kalau kalian mau, kita negosiasi. Kalau seandainya kalian mau, kalau seandainya mau ya kita perang gitu ya. Tapi kalau kalian mau damai, kita nego. Aku akan tunjukkan kepada kalian harta bendaku yang aku miliki di kampung. Karena karena hartanya disembunyikan oleh Suhaib bin Sinan. Disembunyikan. Kalau kalian mau, aku akan tunjukkan kepada kalian tanda-tandanya. Kalian ambil semua harta tersebut dan biarkan aku melanjutkan perjalanan itu hijrah ke kota Madinah. Menunjukkan apa? Butuh ada kesembuhan, butuh ada perjuangan, dan butuh pula ada pengorbanan. Nah, sehingga apa yang dimiliki oleh Abu Yahya Suhaib bin Sinan dari hartanya yang dia tinggal di kampungnya, tak peduli. Yang jelas iman, Islam, agamanya itu tertolong, tidak terkikis oleh ancaman-ancaman orang-orang kafir. Maka mereka pun mengatakan, "Tafal, silakan. Silakan. Kalau gitu deal. Kita sepakat. Kami biarkan kamu pergi, tapi kamu harus menunjukkan kami di mana tempat harta benda." Akhirnya ditunjukkan oleh Yahya, Abu Yahya radhiyallahu anhu, tunjukkan. Mereka kembali, lalu kemudian Abu Yahya bin Sinan pun melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Pada waktu di malam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Rabihal bai' Abu Yahya." Tatkala Abu Yahya ini sampai ke kota Madinah, maka Abu Yahya ini pun menceritakan kejadian tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Rabihal bai' Abu Yahya." Wahai Abu Yahya, engkau telah yakni mendapatkan keuntungan besar dalam jual beli. Engkau mempertahankan agamamu, engkau mempertahankan imanmu, dan menjual yakni dan menukarnya dengan harta mereka untuk orang-orang kafir. Merelakan, mengorbankan seluruh harta yang engkau miliki demi menjaga agama, iman yang ada di dalam kalbu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu tiqaa'a mardhatillah." Dan di antara manusia itu ada yang yakni merelakan jiwanya demi mencari ridha ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan masyarakat muslimin, dalam meraih apa yang kita cita-citakan butuh untuk perjuangan dan butuh untuk pengorbanan. Kita menginginkan anak kita itu menjadi anak yang soleh, maka di sekolah. Kita ketika melepas anak kita ke sekolahan, itu kan tidak langsung lepas sudah selepas tangan kita, semuanya mau diuruskan kepada sekolah. Nah, kita harus berkorban. Nah, di situ mungkin ada SPP harus kita mencari. Ada berkorban. Harus berjuang ketika anak tersebut pulang, harus kita pertahankan hafalannya. Nah, jangan dibiarkan anak bebas lalu kemudian sehari tidak murojaah, bebas ketika libur seminggu berarti seminggu tidak murojaah. Nah, butuh ada perjuangan dan butuh ada pengorbanan. Sehingga kalau kita mengharapkan kemudian anak soleh kemudian kita biarkan begitu saja tanpa ada perjuangan dan pengorbanan, mustahil kita akan mendapatkan cita-cita tersebut. Dan seterusnya. Seorang da'i ilallah juga demikian. Harus berjuang, harus berkorban. Harus berjuang, harus berkorban. Di dalam harapan dia untuk menyebarkan sunnah di muka bumi ini, dia harus berjuang, harus letih, capek. Semuanya terkuras. Fisik, jasmani, otaknya, pikirannya, semuanya harus dia curahkan. Dan tidak terluput pula mungkin dalam hal ekonominya pun akhirnya terkorbankan. Yang semestinya di sana orang tua wali santri sibuk dengan pekerjaannya mencari ma'isyah, akhirnya dia pun sibuk dengan mendidik anak-anak mereka. Padahal dia juga punya anak. Di siang hari orang tuanya melanjutkan pekerjaan mereka di kebun, di laut, dimanapun. Ternyata orang dari siap ustaz tersebut sibuk menjaga anak-anak kita saat tidur siang. Padahal ustaznya juga punya anak, punya istri. Semua itu dilakukan oleh dai, ustaz tersebut, guru tersebut, mudah-mudahan ikhlas sebagai bentuk kesungguh-sungguhan dia menyebarkan sunnah dan pengorbanan dia dalam menyebarkan sunnah. Dan masih banyak masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah terkait dengan kisah-kisah para sahabat sebagai motivasi untuk kita. Bahwasannya kesungguhan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan berkah-berkah yang baik. Puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita jalan-jalan menuju surganya. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Dan sebagai penutup di majelis ini, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh ikhwah yang masya Allah jamuannya dan hidangannya dan yang lainnya, fasilitas yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, dan mudah-mudahan itu sebagai bentuk upaya dari kesungguhan kalian dalam menebarkan, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan-jalan kita menuju surganya. Dan selama mungkin kita di sini mendapati kekurangan-kekurangan dari kita, maka saya mewakili permohonan maaf atas kekurangan-kekurangan yang mungkin kita ucapkan atau mungkin yang kita lakukan selama kami di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan di luar waktu untuk berjumpa kembali. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.